Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah amma ba'd. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Kita masih melanjutkan bab sifatus shalah dari kitab Zadul Mustaqni li Syekh Musa bin Ahmad rahimahullah. Dan kita masih berbicara tentang sunnah-sunnah di dalam sholat. Poin yang paling akhir yang kita baca tentang masalah meludah, wayat suku fi sholati an yasarihi, dan meludah di dalam sholatnya ke sebelah kiri. Ini kemarin sudah kita jelaskan. Ini jika sholatnya tidak di masjid. Kalau seorang harus meludah, maka meludahnya ke arah kiri. Tapi kalau kemudian dia sholatnya di dalam masjid, maka tidak boleh meludah ke samping kiri. Nah, dia meludah di pakaiannya. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik. Kemudian kita melanjutkan di poin berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa tusannu salatuhu ila sutratin qa'imatin kamukhiratir rahli, dan disunnahkan salat menghadap ke arah sutrah. Qa'imatin, sutrah yang berdiri. Qa'imah, yang ditancapkan dalam keadaan berdiri. Baik. Perkara sunnah selanjutnya yang boleh sebutkan, sunnahnya sholat menghadap ke arah sutrah. Sunnahnya sholat menghadap ke arah sutrah. Sunnahnya sholat menggunakan sutrah. Nah, Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya, idza shalla ahadukum falyastatir walau bisahmin, jika salah seorang di antara kalian sholat, hendaknya menggunakan sitar, menggunakan penutup, meskipun menggunakan saham, anak panah. Ini bagian depannya. La tusallu illa ila sutrah, jangan kalian sholat kecuali menghadap ke arah sutrah. Ini qaul, ucapan Rasulullah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau biasa kalau safar membawa anazah, tongkat kecil. Nah, yang dipakai sebagai sutrah biasanya jika beliau salat, ditancapkan dan dijadikan sebagai sutrah. Khawanifidina azakumullah. Nah, sutra ini para ulama ikhtilaf. Sebagian menyatakan sutra itu tidak wajib, sunnah, sebagaimana pendapatnya mu'alif. Dan ini pendapatnya jumhur ulama. Dan ini yang dikuatkan oleh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Sutra itu tidak wajib, dikarenakan sutra itu min mukamilati sholat, termasuk pelengkap sholat, yang tidak ada kaitannya dengan sah atau tidak sahnya sholat. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan sah atau tidak sahnya sholat. Sehingga kalau orang itu sholat tanpa sutra, tetap sah sholatnya. Sehingga jumhur ulama berpendapat sutra itu hukumnya tidak wajib. Nah, sutra itu hukumnya sunnah. Baik, ini ikhwan fillah jazakumullah. Ini pendapatnya jumhurul ulama. Kemudian pendapat yang lainnya menyatakan wajib. Di antaranya ini pendapat yang dikuatkan oleh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Nah, karena perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falyastatir, hendaknya salat menggunakan sitar, menggunakan sutra. Naam. Akhwani fi din, jazakumullah. Jumhur ulama berpendapat sunnah. Terus bagaimana hukum asal perintah Rasul kan wajib falyastatir. Di antaranya dalil yang dibawakan oleh jumhur ulama yang menunjukkan bahwasanya perintah wajib itu keluar. Nah, dikeluarkan dan hanya sebagai perkara yang sunnah. Baik, di antaranya hadis dari Ibn Abbas dikeluarkan Imam Ahmad wal Baihaqi. Sallallahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi fadha laisa baina yadi syai'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di fadha, di lembah. Naam. Yang tidak ada di depan beliau sesuatu apapun. Nah, ini tidak ada di depan beliau sesuatu apapun. Baik. Ini ikhwani fi din azakumullah. Naam. Ini juga sebagian para ulama menyatakan hadisnya dhaif. Dhaif. Demikian pula hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari juga dari Ibn Abbas. Annau ata fi Mina. Ibn Abbas tatkala datang di Mina, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli fiha bi ashabi ila ghairi jidarin. Rasulullah salat bersama para sahabatnya tidak menghadap ke arah tembok. Nah, Rasulullah salat tidak menghadap ke arah tembok. Baik, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah salat tidak menggunakan sutra. Nah, ini di antara dalil baik yang dipakai jumhurul ulama yang menunjukkan bahwasanya perintah menggunakan sutra tatkala salat itu hukumnya sunnah dan bukan perkara yang wajib, karena min mukammilati shalah, karena termasuk penyempurna salat yang tidak terkait dengan sah atau tidak sahnya salat seseorang. Nah, demikian pula ikhwani fillah jazakumullah, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, Rasul menyatakan idza shalla ahadukum bila shay'in yasturuhu minan nas. Kalau salah seorang di antara kalian salat menghadap sesuatu yang menghalangi dari manusia. Yang menghalangi dari manusia, fa arada ahadun ayyastaza baina yadayhi. Kemudian ada seorang yang mau melewati di depan dia, falyadfa'u, hendaknya ditahan. Jumhur ulama menyebutkan lafaz idza shalla ahadukum ila shay'in yasturuhu. Jika salah seorang di antara kalian salat menghadap sesuatu yang menghalangi dia dari manusia ini menggunakan sutra. Ini menunjukkan ada orang-orang yang salat menggunakan sutra dan ada orang-orang yang salat tidak menggunakan sutra. Nah, ini saya nulwaqi, waqi'nya demikian. Baik, sehingga ikhwan fillah jazakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin baik rahimahullah beliau menyatakan wa ulama min kalami annaha laysa biwajibatin. Nah, dan dari ucapan mu'alif menunjukkan bahwasanya sutra itu bukan perkara yang wajib. Bukan perkara yang wajib. Nah, ini yang beliau kuatkan. Baik. Ikhwani fi din, jazakumullah. Sunnahnya menggunakan sutra ini sama hukumnya. Baik orang-orang yang khawatir nantinya tatkala dia sedang salat dilewati di depannya maupun tidak mengkhawatirkan baik salatnya dilewati, maknanya apakah orang itu sholat di tengah maupun sholat di pinggir dekat tembok yang gak akan mungkin dilewati orang yang lewat, tetap disunahkan menggunakan sutra. Nah ini gak ada bedanya. Baik, jadi baik mungkin dia sholat di dalam kamar, dalam keadaan kamar itu terkunci, yang gak akan mungkin ada orang yang melewati di depan dia, tetap dia menggunakan sutra tatkala sholat. Nah, jadi kalau pendapatnya jumhur, hukumnya sunnah. Pendapat yang lainnya menyatakan wajib. Baik, ini ikhwan fillah jazakumullah. Dari perbedaan pendapat ini ikhwan fillah jazakumullah, nah, mungkin pula kemudian baik berimbas dengan bagaimana kalau makmum masbuk. Nah, yang tatkala imamnya salam, baik kemudian dia menjalankan sholat dan tidak ada sutrahnya. Nah, bagi orang, bagi jumhur ulama, bagi yang menyatakan tidak wajib, ya tetap di situ, nggak ada kewajiban untuk mencari sutrah. Nah, maju atau mundur. Baik, bagi yang menyatakan wajib, nah, ya mungkin dia mencari sutrah, bisa mundur, bisa maju. Yang penting, baik tempat-tempat yang mungkin bisa dijangkau, tidak terlalu banyak melangkah untuk mendekati sutra. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik. Dan apa itu fungsi sutra? Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan ada tiga fungsi dari sutra. Yang pertama kata beliau, tamna'u nuqsan shalatil mar'i. Menahan, mencegah berkurangnya pahala salatnya seseorang. Au butlanuha idza marra ahadun min waraiha, atau batalnya salat seorang tatkala dilewati. Nah, jadi kalau orang itu dilewati di belakang sutrohnya, yakni jarak antara dia dengan sutroh dilewati seorang, baik imma bisa batal kalau yang melewati perempuan yang baligh atau anjing hitam atau himar. Baik, kemudian kalau yang melewati itu laki-laki misalnya atau anak-anak, maka sholatnya berkurang, maknanya pahalanya berkurang. Nah, ini ikhwan fillah, jadi untuk mencegah berkurangnya pahala atau untuk mencegah batalnya sholat dia. Yang kedua fungsi dari sutra kata beliau, anna tahjubu nadral musalli, membatasi pandangan orang yang sholat. Jadi pandangan matanya tidak kemana-mana, dibatasi dengan adanya sutra. Nah, sehingga mungkin itu lebih membuat orang bisa khusyuk. Kalau orang sholat tidak menggunakan sutra yang dia bisa melihat tembok di tempat dia berdiri sampai tembok itu membutuhkan beberapa langkah, nah, berarti pandangan dia bisa terlalu panjang. Tapi kalau kemudian dia tancapkan sutra depan dia, maka pandangan dia terbatas apa yang ada di sutra. Nah, kemudian yang ketiga fungsinya, imtisalan li amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tibaan li hadihi, dalam rangka menjalankan perintah Rasulullah dan dalam rangka mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini fungsi sutra di dalam salat. Ikhwani fillah jazakumullah. Baik. Dari pendapat para ulama yang menyatakan sutra itu wajib, itu pun berbeda pendapat. Apakah wajibnya itu di awal sholat atau wajibnya itu terus sampai di tengah-tengah sholat. Nah, bagi yang menyatakan kewajiban sutra itu hanya di awal sholat, maknanya sebelum sholat dia tancapkan sutra, jadi nanti di tengah-tengah sholat kalau sutra itu sudah tidak ada misalnya, dia tidak wajib untuk mengambil sutra. Nah, ada juga yang berpendapat kewajiban itu bukan kewajiban ibtidaiyah, bukan kewajiban hanya pertama, tapi istimrariyah, tapi terus sampai akhir seseorang sholat itu harus menggunakan sutra. Nah, sehingga konsekuensinya kalau di tengah-tengah sholat sutronya dia tidak ada, mungkin awal sholat dia menggunakan seseorang yang duduk di depan dia, kemudian di tengah-tengah sholat orang itu berdiri dan pergi, maka dia harus mencari sutro, ingin mendekati sutro yang ada di sekitar dia. Nah, ini khon ibidina al-sutmul. Tapi apa yang tadi kita sebutkan, pendapatnya jumhur ulama dan yang dikuat oleh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, sutro itu laisat biwajibatin, bukan termasuk perkara yang wajib, karena min mukammilatish shalah, karena termasuk penyempurna sholat, wala tatawaqquf 'alaiha syahdus shalah, yang tidak terkait dengannya sahnya sholat, tidak ada kaitannya. Nah, sehingga kalau orang sholat tanpa menggunakan sutro, ya tetap sah, nggak ada yang menyatakan sholat tanpa sutro batal sholatnya, tidak ada. Nah, jadi bukan termasuk pembatal sholat kalau seorang sholat tanpa menggunakan sutro. Baik, ini ikhwan fillah jazakumullah. Nah, dan juga ikhwan fillah jazakumullah, dalil yang digunakan jumhur ulama untuk menyatakan sutro itu sunnah tidak wajib, baro'atu zimmah, baro'atul asliyah. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik, sehingga tidak bisa seorang menyatakan batal tanpa adanya dalil yang sharih, nah, dan sahih. Nah, sehingga Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin menyatakan wal adillatu qailina bi anna sutra sunnah wa hum jumhur aqwa wa wal arjah. Nah, dan dalil-dalil orang yang menyatakan sutra itu sunnah, wahum, dan mereka itu adalah jumhur ulama, aqwa, itu lebih kuat, wahwa arjah, dan itu yang lebih rajih. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik, dan juga beliau sebutkan Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, wa ammal ma'mum fala yusannu lahu ittikhadhu sutra, adapun makmum tidak disunnahkan, nah, untuk menggunakan sutra. Nah, jadi sutranya imam itu sebagai sutranya makmum. Baik, ini ikhwan ibidina azakumullah. Ini ikhwan ibidina azakumullah, seandainya seseorang tidak menggunakan sutra tatkala sholat, nah, tetap tidak boleh seseorang melewati di depan dia pada jarak sujudnya. Nah, ini perkara yang muharram, perkara yang terlarang. Baik. Qala rahimahullah, kamu khiratir rahli, sutra yang dipasang itu berapa tingginya? Seperti mukhiratur rahli. Mukhiratur rahli itu kalau orang naik onta, maka ontanya itu di bagian atas dikasih sandaran untuk orang yang naik. Nah, jadi bagian belakang punggung dari orang naik itu ada sandarannya kayak kursi. Nah, itu yang disebut mukhiratur rahli. Nah, sandaran yang dipakai untuk naik onta itu mukhiratur rahli. Baik, itu sekitar 2/3 dirok. Nah, atau ada yang mengira-ngira ya sekitar 30-an senti. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik. Fa illam yajid sahisan fa ila hattin. Kalau seorang tidak mendapatkan sesuatu yang bisa berdiri setelah itu, maka dia bersutrah menggunakan khat, menggunakan garis. Nah, sutrah menggunakan garis. Baik, khani fidina azakumullah. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, nah, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan ini juga dibawakan oleh Hafidz dalam Bulughul Maram, riwayat yang disebutkan lafadznya salah, di antara lafadznya faman lam yajid fal yakhudz khattan, barang siapa yang tidak mendapatkan sutra yang bisa ditegakkan, maka dia menggaris dengan sebuah garis. Nah, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar, nah, beliau memberikan komentar hadis ini tatkala membawakan dalam Bulughul Maram, walam yusif man za'ama anna muttaribun bal huwa hasanun, dan tidak benar orang yang menyangka hadis ini mutarib, hadis ini goncang, bahkan hadis ini hasan. Nah, dihasankan oleh Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Baik, hadis tentang menggunakan khaf, nah, menggunakan garis. Baik, ikhwani fillah jazakumullah, dan di antara para aimmah, para muhaddisin, nah, yang menyatakan hadis ini mutarib, yang menyatakan hadis ini dhaif, di antaranya Ibnu Salah. Nah, ini menyatakan hadis ini dhaif. Baik, demikian pula Abdunnu Syalbani rahimahullah. Nah, ini ikhwani fillah jazakumullah. Baik. Kemudian ikhwani fillah jazakumullah, di sini mualif tidak menyebutkan bentuk garisnya bagaimana. Apakah memanjang lurus, apakah kemudian sebagaimana bulan sabit. Nah, bagaimana bentuknya enggak ada ketentuan, yang penting garis. Nah, dan ikhwani fillah jazakumullah, baik Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah telah sebutkan, nah, yang namanya garis, seorang menggaris pada zamannya Rasulullah menggaris dan itu membekas garisnya. Nah, adapun garis-garis soft, nah, itu tidak bisa dijadikan sebagai sutra. Nah, kan mungkin kita lihat sebagian masjid ada garis-garis untuk pengaturan soft. Nah, kata beliau rahimahullah, itu enggak cukup. Nah, itu enggak cukup sebagai sutra. Baik, dalam keadaan juga para ulama berbeda pendapat tentang apa hukumnya garis di dalam masjid sebagai sarana meluruskan shaf. Al-Albani rahimahullah beliau berpendapat garis di dalam masjid itu termasuk perkara bid'ah. Nah, ini beliau rahimahullah. Baik. Di pendapat yang lainnya, nah, pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, baik garis dalam masjid sebagai pelurus shaf itu bukan termasuk perkara yang bid'ah. Nah, cara dia untuk menyempurnakan shaf. Nah, ini dari pendapat para imam tentang masalah garis shaf dalam masjid. Nah, qala rahimahullah wa tabtulu bimururi kalbin aswadin bahimin hafat, dan batal sholatnya itu, nah, dengan dilewati anjing yang hitam bahim, bahim itu hitam polos, tidak ada campuran warna yang lain, hafat itu saja. Nah, jadi bisa batal sholatnya seorang kalau dilewati anjing hitam. Nah, kalau dilewati anjing hitam, baik. Yang namanya melewati itu bisa, nah, dari samping kanan lewat ke samping kiri atau sebaliknya. Nah, kalau misalnya tatkala dia sholat, anjing itu ada di depan dia, kemudian anjing hitam ini, kemudian selama dia sholat sampai akhir dari takbiratul ihram sampai salam, anjing itu enggak pergi dari situ, cuma dia naik turun. Nah, anjing itu naik turun di hadapan dia, maka tidak membatalkan sholatnya. Nah, karena yang disebut melewati itu dari samping kanan ke samping kiri. Nah, ini namanya melewati. Tapi kalau anjingnya naik turun depan dia, nah, ini tidak disebut saya anjing itu melewatinya sehingga tidak batal. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah, dan beliau Malik rahimahullah, nah, beliau menyatakan bahwasanya yang membatalkan sholat seorang tatkala melewati hanya anjing hitam. Nah, hanya anjing hitam. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik, tatkala beliau ditanya tentang anjing hitam, kenapa kok anjing yang hitam? Bukan anjing yang berwarna yang lain, yang beliau menyatakan al-kalbul aswad syaitan. Nah, anjing hitam itu adalah syaitan. Nah, ya, ini syaitanul hilal. Mana syaitan itu? Syaitan dari kalangan anjing. Nah, karena syaitan itu ada dari kalangan jin, ada pula mungkin dari kalangan manusia. Ini syaitan dari kalangan anjing. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Ikhwan fillah jazakumullah. Nah, ini persyaratan anjing itu membatalkan sholat seorang tatkala melewati di depan dia, melewati dalam artian jarak antara dia dengan tempat sujudnya, ya, jarak antara dia dengan tempat sujud. Tapi kalau melewatinya itu jauh, mungkin beberapa meter, 2 meter dari depan dia, ini tidak membatalkan sholat. Tapi yang membatalkan ini jarak antara dia dengan sutroh, kalau ada sutrohnya, atau jarak antara dia dengan tempat dia sujud. Nah, itu kalau kurang dari itu dilewati maka batal. Syaratnya anjing itu aswad, berwarna hitam. Nah, kemudian anjing itu polos warnanya, tidak bercampur dengan warna-warna yang lainnya. Yang ketiga, melewati murur. Nah, melewati. Baik, ini ikhwan fillah jazakumullah. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, pendapat yang lainnya dari kalangan para ulama yang membatalkan sholat itu bukan hanya anjing hitam. Ada perkara-perkara lain yang bisa membatalkan sholat seorang kalau melewati di hadapan dia. Nah, kalau melewati di hadapan dia, di antaranya yang tadi kita sebutkan himar dan mar'ah dan perempuan. Nah, sehingga yang membatalkan sholat itu kalau terlewati itu ada 3. Nah, ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Baik, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna yaqta'u salatuhu, bahwasanya akan memutuskan salatahu, salatnya seorang itu, al-himar wal mar'ah wal kalbul aswad. Sudah sebutkan 3. Himar yang pertama, kemudian yang kedua mar'ah perempuan. Nah, ini perempuan, namanya perempuan itu baligh yang sudah dewasa. Baik, dan yang ketiga anjing yang hitam. Nah, adapun tadi pendapatnya mu'alif, beliau menguatkan hanya anjing hitam yang membatalkan sholat kalau melewati orang sedang sholat. Adapun 2 yang lainnya, himar dan mar'ah, ini tidak membatalkan sholat. Ini pendapat yang masyhur. Nah, dari mazhabnya Imam Ahmad. Baik, khawani fidina alaikumullah, apa yang dipakai dalil, nah, mengeluarkan hadis yang sharih yang Rasul menyebutkan himar, mar'ah dan kalbul aswad. Di antaranya ikhwani fillah jazakumullah, ma'am, hadis yang tadi telah disebutkan, kisahnya Ibnu Abbas tatkala mendatangi Rasulullah yang di Mina sholat bersama para sahabatnya. Di situ Abdullah bin Abbas, ma'am, lewat sambil nuntun himar, nah, di antara sof-sofnya para sahabat. Nah, di antara sof-sofnya para sahabat. Sehingga sebagian para ulama, nah, menyatakan itu menunjukkan bahwasanya himar itu kalau melewati orang sholat tidak batal sholatnya. Nah, mengeluarkan dari hadis yang tadi Rasul menyebutkan 3. Baik, ikhwani fillah jazakumullah. Tapi kalau kita perhatikan, sebabnya hadis itu untuk menunjukkan bahwasanya, dari Ibnu Abbas mau menunjukkan bahwasanya kalau makmum itu dilewati itu enggak batal karena sutrohnya imam itu sutrohnya makmum. Tapi kalau yang dilewati itu sutrohnya imam, ya batal semuanya. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah, sehingga tidak bisa dijadikan hujah. Nah, jadi mereka menyatakan itu mansukh, hadisnya yang menyatakan 3 pembatal sholat mansukh dengan hadisnya Ibnu Abbas. Nah, karena peristiwa dalam haji yang terakhir, ya. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, yang kedua, dalil yang dipakai untuk menunjukkan perempuan itu tidak membatalkan sholat kalau melewati di hadapan orang yang sedang sholat. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Nah, tatkala ada yang menyatakan kepada Aisyah bahwasanya sholatnya seorang itu akan batal kalau dilewati seorang perempuan. Nah, jadi ada yang nanya kepada Aisyah, ada yang menyatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, sholat itu batal kalau dilewati seorang perempuan. Maka Aisyah tatkala mendengar ini beliau marah. Faqalat, beliau menyatakan, fatsahbahtumuna bil hamir wal kilab. Kalian telah menyamakan kami kaum perempuan dengan himar dan dengan anjing. Nah, karena himar dan anjing ini membatalkan sholat kalau melewati orang sedang sholat. Berarti kalau kalian menyatakan perempuan yang melewati orang sholat itu batal, berarti kalian menyamakan kaum perempuan dengan himar dan taib dengan anjing. Nah, kemudian Aisyah menyebutkan, laqad kuntu ana mubaina di Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'taribatan. Sungguh aku tidur di hadapan Nabi dalam keadaan terlentang. Nah, jadi Aisyah pernah tidur di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terlentang tidurnya, wa huwa yusalli bil lail, dan Rasulullah salat malam. Ikhwani fi din, azakumullah, ini pun bisa dijawab. Nah, kalau perempuan tidur di depan orang sedang sholat, selama dia tidak melewati, maka tidak membatalkan sholat. Yang tadi dinamakan melewati itu kalau dia berjalan dari kanan ke kiri, nah, atau dari kiri ke kanan melewati. Tapi kalau dia hanya tiduran di hadapan orang yang sedang sholat, maka tidak membatalkan orang yang sholat di situ. Nah, ini ikhwani fi din azakumullah. Baik, ini ikhwani fi din azakumullah. Pendapat yang rajih dari masalah ini, nah, Muhammad bin Salusaimin menyatakan al-qawlu rajih fi hadihil masalah, tentang pendapat apakah perempuan dan juga himar itu juga membatalkan sholat. Beliau berpendapat anna sholata tabtulu bimurul mar'ati wal himari wal kalbil aswad. Ini yang beliau kuatkan, bahwasanya sholat itu batal dengan lewatnya seorang perempuan, perempuan yang dewasa ini ya, kalau anak-anak tidak. Kemudian himar, dilewati oleh himar, keledai, dan dilewati oleh anjing yang hitam. Nah, ini yang dikuatkan oleh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala. Nah, jadi bukan hanya anjing hitam sebagaimana pendapatnya mu'alif, tapi ada tambahan perempuan dan himar. Baik. Qala rahimahullah, walahu at-ta'awudu inda ayatin wa'idin, dan bagi dia, yakni sunnah bagi dia, disunnahkan bagi dia untuk berta'awud, untuk berlindung kepada Allah, na'am, inda ayatin wa'idin, tatkala melewati ayat-ayat ancaman. Ini tatkala sholat, na'am, kemudian membaca surat-surat, dan kebetulan di dalamnya disebutkan ancaman-ancaman bagi mereka-mereka berbuat demikian, ancamannya ini. Nah, maka disunahkan untuk berta'awud, berlindung darinya. Nah, baik. Ikhwan ibadina azakumullah. Nah, misalnya a'udhu billahi min dalika. Nah, melewati ayat ancaman ini disebutkan dengan lisan ya. A'udhu billahi min dalika, aku berlindung kepada Allah dari hal itu. Nah, kalau disebutkan ancaman, disebutkan neraka misalnya, ini sunnah hukumnya. Baik. Dan mu'alif rahimahullah mungkin bahirnya ini mencakup makmum, imam, dan orang yang sholat sendirian. Nah, tapi ukhwan ibu dina azakumullah. Baik. Saya Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau berpendapat ammal munfarid wal imam fa musallamun anna lahuma ayatawadha inda ayatil wa'id. Adapun orang yang sholat sendirian dan imam, maka boleh atau diterimalah pendapat yang menyatakan bahwasanya keduanya kalau membaca ayat dan melewati ayat-ayat azab, ayat-ayat ancaman, berlindung darinya. Nah, wa ammal ma'mum fa ghairu musallamin 'alal itlaq. Adapun bagi makmum, nah, ini tidak bisa diterima secara mutlak. Nah, setiap melewati ayat-ayat adab dia berlindung darinya, bal zalika tafsilun, tetapi harus dirinci. Ini bagi makmum. In adda zalika ila adamil insati lil imam fa inna yunha anhu. Kalau dia mengucapkan ta'awud, nah, tatkala membaca, misalnya imam membaca ayat, kemudian makmumnya ta'awud di situ, Kalau itu menyebabkan dia tidak insot, ya, dia tidak mendengar apa yang dibaca oleh imam, maka terlarang makmum untuk ta'awud, daripada ayat-ayat adab. Wa illam yu'addi ila adam al-insot fa inna lahu dhalika. Tapi kalau kemudian tetap dia bisa mendengar, dan tidak mengganggu, maka tidak masalah. Nah, makmum berta'awud tatkala imam baca ayat-ayat adab. Naam, ini ikhwan fil din, jazakumullah. Baik. Sehingga ikhwan fil din, jazakumullah. Sehingga kalau misalnya imam baca ayat adab, imamnya enggak berta'awud, maka makmumnya jangan berta'awud. Nah, kata Rasulullah SAW melarang makmum itu membaca di belakang imam kecuali hanya suratul Fatihah. Nah, selain suratul Fatihah tidak boleh bagi makmum untuk membacanya. Ini kewajiban imam, makmum itu hanya mendengar setelah membaca suratul Fatihah, tidak membaca apapun. Tidak membaca surat-surat suratul Fatihah tidak, itu tidak ada kewajiban dan tidak disyariatkan bagi makmum untuk membaca surat-surat selain Al-Fatihah. Nah, dan juga demikian pula berta'awud. Nah, kecuali mungkin kalau imamnya membaca itu, imamnya ta'awud, mungkin dia juga berta'awud karena imamnya berhenti sejenak. Setelah itu enggak ada masalah. Nah, tidak mengganggu, baik dia insyaf kepada imam. Ini ikhwan fillah jazakumullah, ini pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Baik. Nah, jadi baik itu ayat yang menyebutkan ancaman, baik itu ayat menyebutkan neraka, baik itu ayat yang menyebutkan orang-orang yang berdosa, nah, yang mendapatkan adab, Fir'aun, Qarun, dan yang semisalnya, cerita-cerita di situ, nah, maka disunahkan untuk berta'awud tatkala membacanya. Nah, wa su'al inda ayatir rahmah, dan meminta tatkala melewati ayat-ayat rahmah. Nah, Allahumma inni as'aluka al-jannah misalnya, tatkala disebutkan jannah misalnya. Ya Allah, aku minta kepadamu surga. Dan ucapan-ucapan yang lainnya mungkin. Nah, ini ikhwan fil din azakumullah. Baik. Ini disunnahkan. Nah, tatkala disebutkan nama nabi, kisah nabi, nah, Allahumma inni as'aluka min fadlihi. Nah, atau yang doa-doa yang lainnya, ini sunnah. Baik. Walau fi fardhin, meskipun dalam salat fardu. Nah, kalau mualaf menyebutkan walau, itu tanda ikhtilaf di situ. Nah, ada perbedaan pendapat. Baik. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Meskipun salat fardu, nah, diperbolehkan untuk mengucapkan baik ta'awud tatkala melewati ayat-ayat azab, ayat-ayat ancaman, atau minta tatkala melewati ayat-ayat menyebutkan surga dan yang semisalnya. Nah, ini ikhwan fil din jazakumullah. Baik, ini akhir dari apa yang beliau sebutkan dari pasal ini. Nah, baik, kemudian beliau masuk ke pasal yang baru. Baik, tentang perkara-perkara yang rukun, termasuk rukun-rukun sholat. Demikian pula perkara-perkara yang termasuk wajib-wajiban sholat, dan perkara-perkara yang dia mungkin sunnah. Nah, sunnah-sunnah baik dalam sholat. Nah, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, faslun fi arkani sholati wa wajibatiha wa sunaniha. Nah, pasal tentang rukun-rukun sholat dan kewajiban-kewajibannya serta sunnah-sunnahnya. Baik, ikhwani fi din jazakumullah. Nah, kita harus ngerti mana di dalam suatu yang rukun, mana yang wajib, dan mana yang sunnah. Nah, ini nanti berkaitan dengan poin selanjutnya, yaitu sujud sahwi. Nah, kalau kita meninggalkan salah satunya karena lupa misalnya, apa yang kita tinggalkan? Rukun atau wajib atau sunnah? Ini nanti berkaitan. Nah, kalau yang kita tinggalkan termasuk rukun, kita harus menjalankannya. Nah, harus menjalankan sebagai gantinya dan juga ditambah dengan sujud sahwi. Nah, kalau ternyata yang kita tinggalkan itu perkara yang wajib, nah, kita tidak wajib untuk menjalankan itu. Kita hanya sekedar sujud sahwi. Atau, oh itu ternyata perkara yang sunnah. Nah, yang kita tinggalkan itu perkara yang sunnah. Baik, pendapat yang malah nanti akan disebutkan, tidak disyariatkan kita mengganti dengan sujud sahwi. Jadi kita harus tahu, nah, dari takbiratul ihram sampai salam, mana yang rukun, mana yang wajib, dan mana yang sunnah. Nah, ini nanti berkaitan dengan pelaksanaan sujud sahwi. Baik. Qala rahimahullah. Wa arkanuha, dan rukun-rukunnya. Nah, rukun itu sesuatu yang terbangun di atasnya ibadah. Ya, ibadah itu dibangun di atasnya, itu disebut rukun. Ma tatarakkabu minul ibadah. Yang terangkai dengannya ibadah disebut rukun. Baik. Wa arkanuha, dan yang termasuk rukun-rukun sholat itu, al-qiyam, yang pertama berdiri. Nah, ini berdiri termasuk rukun min arkanis sholat. Allah menyatakan wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah. Nah, dan juga Allah menyatakan salli qa'iman. Nah, sholatlah baik dalam keadaan berdiri. Ini kumasalnya. Nah, sehingga untuk sholat fardu, ya ini untuk sholat fardu. Untuk sholat fardu berdiri itu termasuk rukun. Tapi untuk sholat sunnah bukan. Nah, jadi boleh kalau kita menjalankan sholat sunnah kita sambil duduk boleh. Nah, kalau kita sholat sambil duduk karena udzur, pahalanya sama dengan sholat sambil berdiri. Tapi kalau kita sholat sambil duduk dalam keadaan bisa kita berdiri tapi kita memilih untuk duduk untuk sholat sunnah, pahala kita separuh. Nah, baik. Tapi kalau untuk sholat fardu kita bisa berdiri tapi kita sholatnya sambil duduk, enggak boleh. Nah, ini enggak sah. Karena rukun itu sesuatu yang harus dijalankan, tidak sah kalau ditinggalkan. Nah, rukun tersebut. Yang pertama al-qiyam. Baik. Sehingga pendapat yang rajih, nah, kalau seseorang itu bisanya berdiri itu dengan cara dia bersandar, nah, tetap dia harus berdiri dalam keadaan bersandar. Ya, salat dengan cara bersandar misalnya, nah, ini tetap dia jalankan, dia lakukan. Ya, mungkin dia kalau tanpa bersandar nggak bisa berdiri, nah, maka dia salat sambil bersandar. Ini boleh. Upaya untuk menjalankan rukun ini. Kalau betul-betul bersandar pun enggak bisa, misalnya sudah, baru dia fa'ilam kasati faqa'idan. Kalau enggak mampu untuk berdiri, maka dengan cara duduk. Nah, hukum asalnya dia harus berdiri. Baik. Kemudian kata Malik rahimahullah wa tahrimah. Ini yang kedua. Takbiratul ihram ni rukun. Nah. Sehingga kalau salat tanpa takbiratul ihram tidak sah. Nah, takbiratul ihram, takbir yang pertama kali masuknya sholat dengan takbiratul ihram. Wa kabbir, kata Rasulullah, wastaqbil qiblah wa kabbir. Nah, ini hukumnya rukun. Sehingga kalau seorang meninggalkan takbiratul ihram tidak sah sholatnya. Baik. Dan yang ketiga wal fatihah, dan membaca suratul fatihah. Nah, ini rukun yang ketiga. Baik. Ya, Al-Fatihah termasuk rukun. Sehingga kalau seseorang sholat tidak membaca surat Al-Fatihah tidak sah sholatnya karena dia rukun. Nah, ikhwani fi din, jazakumullah. Baik. Tidak ada yang dikecualikan dalam masalah kewajiban membaca surat Al-Fatihah, baik imam maupun makmum. Nah, dan juga orang yang sholat sendiri, semua orang yang sholat itu wajib dan rukun membaca suratul Fatihah kecuali hanya satu yang dikecualikan. Nah, makmum masbuk, baik tatkala masuk imam sedang ruku. Nah, makmum masbuk tatkala masuk imam sedang ruku, maka dia tidak wajib membaca suratul Fatihah. Nah, ini sebagaimana hadisnya Abi Bakar. Baik. Jadi masuk tatkala imam sedang sujud, maka dia langsung takbiratul ihram kemudian ruku. Nah, maka dia mendapatkan rakaat tersebut. Nah, bagi orang-orang yang enggak bisa mendapatkan rukunya imam, masuk tatkala imam ya tidak, masuk tatkala imam sujud misalnya, maka rakaat itu tidak dia dapatkan, tidak dianggap. Nah, maka dia belum mendapatkan rakaat tersebut. Yang kedua, nah, yang dibolehkan orang-orang yang masuk imam sedang berdiri tapi dia belum sempat membaca suratul Fatihah kemudian imamnya ruku. Nah, maka dia dikecualikan wajibnya membaca suratul Fatihah. Dia enggak usah membaca suratul Fatihah. Nah, jadi masuk dia mungkin baru ta'awudz, baru membaca basmalah, imam qul Allahu Akbar, imam ruku ya ikut ruku. Nah, dia dapat rakaat tersebut, tidak wajib kemudian menggantinya dengan rakaat yang lain. Ini dua yang dikecualikan dari membaca suratul Fatihah. Nah, baik, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menyatakan wa qira'atuha rukun min fi haqqi kulli musallin. Membaca Al-Fatihah itu rukun pada hak setiap orang yang salat. La yustasna ahadun illa al-masbuk. Tidak dikecualikan dari kewajiban baca suratul Fatihah kecuali masbuk idza wajada al-imama raqian. Kalau mendapati imam sedang ruku. Nah, au atraka min qiyamil imam atau masbuk itu mendapatkan berdirinya imam malam yatamakkan ma'u fi qira'atil fatihah min qira'atil fatihah tapi dia tidak memungkinkan untuk membaca suratul Fatihah. Ini dua yang dikecualikan yang disebut oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, kemudian beliau sebutkan dalilnya la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat, maknanya tidak sah sholat orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik, ini rukun 6 yang ketiga. Baik. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah. Nah, rukun selanjutnya kata mu'alif rahimahullah war ruku'. Nah, ini rukun yang keempat. Ruku' termasuk rukun. Wal i'tidal anhu, dan bangkit dari ruku'. Ini rukun yang kelima. Was sujud ala al-a'dha'is sab'ah, dan sujud pada anggota tubuh yang anggota sujud yang tujuh. Nah, itu termasuk perkara rukun tatkala sujud dan menempelkan tujuh anggota sujudnya. Baik. Wal i'tidal anhu. Kemudian rukun yang ketujuh, al-i'tidal anhu, bangkit na'am dari sujud. Wal julus baina sajdataini, duduk di antara dua sujud. Ini yang ke-8. Waktu tuma'ninatu fil kulli, dan yang ke-9 tuma'ninah pada semuanya. Pada rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, ini semuanya tuma'nina. Nah, apa pengertian, apa definisi tuma'nina? Definisi tuma'nina itu tenang dan bisa membaca zikir-zikir yang wajib. Itu namanya tuma'nina. Nah, sehingga kalau seorang rukuk, bisa rukuk dengan sempurna. Nah, Subhanallah Rabbil Azim, dia bisa baca, itu disebut tuma'nina. Nah, atau tatkala dia i'tidal, sami Allah liman hamidah rabbana walakal ham, misalnya dia bisa baca zikir-zikir yang wajib itu disebut tumanina. Kalau dia sujud demikian pula dia sempat membaca subhana rabbil a'la misalnya, dia baca itu disebut tumanina ila akhirih. Nah, jadi itu batasan tumanina. Seorang bisa menjalankan rukun itu dan bisa mengucapkan zikir-zikir wajib padanya, itu disebut tumanina. Baik. Biqadril wajib, biqadril wajib. Nah, jadi bacaan yang wajib. Kalau misalnya tasbih dalam rukuk, dalam sujud, nah itu dia bisa baca satu, ya sudah itu qadril wajib. Nah, enggak ada batasan 10 misalnya, enggak. Nah, meskipun enggak sampai 10 misalnya, imam sudah ternyata mungkin dia baru dapat 3, imam sudah bangkit, itu sudah tumanina. Nah, kalau dia imam bisa baca qadril wajibnya itu. Nah, kemudian yang ke-10 wat tasahudul akhir. Dan tasahud akhir ya termasuk rukun. Nah, wajil satuhu, kemudian duduk tasahud akhir. Ini yang ke-11. Ini beliau bedakan tasahud akhir dengan duduknya. Tasahud akhir itu maknanya ucapannya attahiyatulillah itu tasahudnya. Nah, kalau jilsah itu duduknya. Sehingga misalnya waalaikumsalam, seseorang tatkala sujud yang kedua di rokat yang terakhir, ya, sujud yang kedua di rokat yang terakhir, dari sujud yang kedua langsung dia berdiri, kemudian dia mengucapkan dalam dirinya attahiyatulillah wassalawat wa thayyibat ila akhiri, nah, sampai salam, baik, maka tidak sah salatnya. Kenapa? Dia meninggalkan rukun duduknya. Nah, tasahudnya dia baca, nah, tapi rukun duduknya dia tinggalkan, tidak sah. Baik, maka perlu bedakan tasahudnya, ini qaulnya, ucapannya, dan duduknya. Ini dua-duanya termasuk rukun. Baik. Wassalatu ala nabi fihi, dan bersolawat kepada nabi, yakni pada tasahud akhir. Ini yang ke-12. Mengucapkan salawat nabi termasuk juga di dalamnya itu salawat kepada keluarga beliau. Naam. Baik. Khana fi dina azak, tentang masalah salawat nabi ini para ulama ikhtilaf. Naam. Para ulama ikhtilaf. Ada sebagian pendapat yang menyatakan rukun, ada yang menyatakan wajib. Nah, ada yang menyatakan rukun, ada yang menyatakan wajib. Baik. Apa bedanya rukun dengan wajib? Rukun itu kalau ditinggalkan karena lupa tetap enggak sah. Kalau wajib, kalau ditinggalkan karena lupa sah. Nah, lupa. Baik, misalnya tasawuf awal. Nah, itu lupa tasawuf dan tidak menjalankan tasawuf awal, enggak diganti tasawuf awalnya, cuma dengan sujud sahwi to. Nah, sah. Itu bedanya rukun dengan wajib. Nah, sebagian para ulama ada yang menyatakan salawat nabi itu wajib, bukan rukun. Dalil yang dipakai yang menyatakan rukun, baik tatkala para sahabat, nah, itu bertanya Rasulullah, allamana alimna kaifa nusallim alaika wa kaifa nusalli alaika, ya Rasulullah, ajarkan kepada kami bagaimana kami memberikan salam kepadamu dan bagaimana kami memberikan salawat kepada kamu. Maka beliau menyatakan qulu, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad ila akhiri. Yang dijadikan dalil di sini ucapan Rasulullah qulu menunjukkan wajib. Ini kan perintah, hukum asal perintah itu wajib qulu. Nah, sehingga sebagian pendapat menyatakan ucapan beliau qulu itu menunjukkan rukun. Nah, kemudian yang menyatakan wajib, baik, ucapan beliau qulu itu bukan menunjukkan wajibnya salawat, tapi konteksnya perintah untuk mengucapkannya. Nah, kaifiyah, bagaimana cara beliau menjawab, bagaimana cara bersolat kepada kamu, beliau menyatakan kulu ucapkanlah, ini irsyad namanya ya, jadi apa pengajaran, kulu itu bukan perintah tapi bentuk pengajaran. Nah, sehingga dihukumi wajib oleh sebagian para ulama. Nah, jadi ucapan kulu Allahumma salli ala Muhammad bisa ijab lil irsyad, kewajiban sebagai arahan. Nah, kemudian ada pendapat yang ketiga yang berpendapat salawat Nabi itu hukumnya sunnah. Nah, salawat Nabi itu hukumnya sunnah, bukan wajib dan bukan rukun. Ini juga diriwayatkan dari pendapatnya Imam Ahmad. Nah, sehingga kalau memang seorang itu sengaja memang tidak baca salawat dalam salatnya, tetap sah. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah khair. Dan Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Nah, beliau menyatakan alladzina ja'aluha ruknan laisa zahiru ala madzhabu ilaihi wal asl bara'atul asliyah. Nah, jadi belum memberikan komentar dalil-dalil yang dijadikan dalil mereka-mereka menyatakan wajib atau mereka-mereka yang menyatakan rukun laisa dhahirah, tidak dhahir. Nah, dalilnya sama konteksnya kulu ini tadi, ini wajib sholawatnya atau konteks Rasulullah dalam mengajari mereka. Nah, karena tidak dhahir beliau berpendapat wal aslu bara'atul dhimmah wa hadzal qaul arjalil aqwal, ini qaul yang paling rajih, yakni selawat Nabi itu hukumnya sunnah di dalam salat. Ini arjalul aqwal idza lam yakun siwa hadzal dalil allazi istadalla bil fuqaha rahimahumullah, jika tidak ada dalil yang lainnya. Kalau dalilnya cuma ini, ulu ila akhirhi, itu tidak zahir menunjukkan wajibnya atau rukunnya solawat. Nah, sehingga pendapat yang beliau kuatkan hukumnya sunnah. Nah, kemudian terakhir wat tartib. Nah, dan berurutan dalam menjalankan rukun-rukunnya wat tajlim. Nah, yang ke-14 dan salam. Baik, ini 14 naam arkanus shalah, rukun-rukun salat. Baik, dan taslim di sini pendapat yang dikuatkan oleh Muhammad bin Shalih Utsaimin, rukun itu kedua-duanya, salam yang pertama dan salam yang kedua, dua-duanya rukun. Sehingga 14 poin yang telah disebutkan tadi oleh Alif, nah, barang siapa yang meninggalkannya maka tidak sah sholatnya, baik dengan sengaja maupun lupa. Kalau lupa harus diganti. Nah, harus diganti. Sehingga kalau lupa Al-Fatihah misalnya, rokat pertama lupa Al-Fatihah, ya dia harus tambah satu rokat lagi. Nah, tidak cukup hanya diganti sudut sahwi, tidak cukup. Beda dengan kalau hukumnya wajib. Nah, misalnya tadi kita sebutkan contoh tahiyat awal, lupa, nanti gantinya hanya sujud sahwi, enggak pakai tasawuf awal. Baik, nanti akan beliau sebutkan setelahnya ini tentang wajibatuha, kewajiban-kewajiban di dalam sholat. Nah, wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.